Lis, gawat, gawat. Kenapa nih? Tadi Doi lewat. Iga tahan deh. Iya, tapi siapa? Iga ganteng banget. Siapa sih nih? Bodinya Iga Perkasa. Udah stop. Hah, Iga jelas deh lo. Mau yang jelas. Indomie goreng Iga penyet aja. Bener banget. Indomie goreng Iga penyet baru. Jelas enaknya. Rasa aroma bakarnya udah gitu rasanya pedes. Ditambah dengan krenyes-krenyes daging penyet. Ngajak semua untuk mencoba Indomie goreng Iga penyet. Dahsyat Iga penyetnya. Kasih tahu dong namanya. Iga Sudi. Gak dibagi nih Indomie goreng Iga penyetnya. Jangan dong. Indomie selera.